بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Ikhwati fillah rahimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan di kesempatan yang mulia ini dalam pelajaran kita, yaitu tafsir Al-Juz Amma karya Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, dan telah kita masuki tafsir surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut pula sebagai apa ya khadifillah? Disebut sebagai Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Kenapa disebut Ummul Kitab? Ummul Quran. Apa sebabnya? Saya ingat apa sebabnya surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab. Karena hukum-hukum secara global dalam Al-Quran, baik itu yang menyangkut tauhid, akidah, akhlak dan yang lainnya, sudah tersirat di dalam surat Al-Fatihah, sehingga surat Al-Fatihah sebagai marja', sebagai tempat kembali rujukan atas makna-makna secara global dalam Al-Quranul Karim. Kemudian apa saja ikhwati fillah rahimakumullah keutamaan surat Al-Fatihah? Yang pertama, bahwasanya surat Al-Fatihah rukun di dalam salat, sehingga tidak teranggap salat seseorang kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya? Siapa yang hafal dalilnya? Dari surah Al-Fatihah. Itu yang kedua. Yang kedua. Sekarang dalil yang pertama. Dalil yang pertama bahwasanya Al-Fatihah rukun di dalam salat. Ada yang hafal? Secara makna gimana maknanya? Salat salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak teranggap salatnya seorang yang tidak membaca fatihatul kitab, pembuka Alkitab, itu Al-Fatihah. Hadis siapa? Hadis siapa yang ingat? Hah? Ubaidah. Kurang sedikit. Ubadah. Ya. Hadis Ubadah ibn Samit. Riwayat Bukhari. Dan yang kedua tadi, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Ya. Sebagai surah ruqyah, dibolehkan untuk meruqyah, baik itu dari sesuatu yang berbisa tersengat, mungkin dari ular, atau kalajengking, ataupun dari penyakit-penyakit yang lain. Maka surat Al-Fatihah dibolehkan, diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keberadaannya sebagai ruqyah, dan hal itu adalah ruqyah yang syariah, yang syar'i. Dalilnya hadis. Siapa yang hafal dalilnya? Maknanya? Wa ma yudrika annaha ruqyah. Hadis dia apa? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Baik, itu kisah tentang para sahabat yang meruqyah kepala kampung, kepala suku yang tersengat. Dengan izin Allah SWT, yang dibacakan oleh salah seorang sahabat kepadanya surat Al-Fatihah, maka dia sembuh. Qala rahimahu ta'ala, kita lanjutkan. Wa qad ibtada'a ba'du an-nasi al-yawma fi hadhihi as-surati bid'atan. Dan sungguh sebagian manusia telah mengada-adakan suatu kebid'ahan terhadap surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Sebagian manusia berupaya ya, untuk membuat suatu kebid'ahan, bahkan mungkin berbagai macam kebid'ahan di surat Al-Fatihah. Tayyib. Yang mereka melakukan atau membuat suatu syariat, suatu aturan, suatu bimbingan dalam surat Al-Fatihah yang hal itu tidak ada bimbingan ataupun syariatnya, tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaru, di antaranya bentuk kebidahan yang dilakukan oleh sebagian manusia terhadap surat Al-Fatihah, fasaru yakhtammuna biha ad-du'a. Di antaranya yaitu jadilah mereka ya, menjadikan penutup dengan surat Al-Fatihah dari doa-doa mereka. Yakhtamuna biha ad-du'a. Jadi mereka jadikan surat Al-Fatihah sebagai penutup doa. Setelah mereka menutup terakhir membaca doa, pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Ini kebidahan. Ya, kata Syekh rahimahullah taala yang dijadikan oleh sebagian manusia ya, jadikan sebagai penutup doa surat Al-Fatihah ini. Atau ala ala karamati fulan umpamanya Al-Fatihah dan yang lain. Ya, ada juga yang menjadikan sebagai pembuka doa surat Al-Fatihah ini. Taib ala kada wa kada Al-Fatihah. Wa yabtadi'una biha al-khutaba wa yaqra'unaha 'inda ba'd al-munasabat. Dan di antara mereka ada pula yang mereka jadikan bahwasanya surat Al-Fatihah ini sebagai awal khutbah. Sebelum mereka ya, berkhutbah, mereka membaca apa? Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai Allahuddin. Amin. Baru apa? Innalhamdalillah. Atau wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan juga ada di antara sebagian mereka membaca surat Al-Fatihah di sebagian acara-acara. Ya, itu fi inda ba'dil munasabah, sebagian acara-acara, mungkin acara perayaan ini dan itu ya, atau perkumpulan ini dan itu. Para hadirin yang mulia ya, sebelum kita mulai rapat kita atau sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ya. Ya kan, banyak yang seperti ini. Ini adalah sebagian perkara-perkara kebidahan kata Syekh Karimullah Ta'ala yang mereka jadikan terhadap surat Al-Fatihah. Baik, ala kiramil Fatihah. Seperti itu pembacaannya. Maka ini semua kata Syekh, wa hadha ghalatun. Maka ini adalah suatu kesalahan ya, penisbatan terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajiduhu matalan idza da'a. Misalkan engkau dapati apabila ada seseorang yang berdoa, summa da'a qala liman hawlahu, kemudian dia berdoa dan berkata kepada orang-orang yang di sampingnya, berkata kepada orang-orang yang di sekelilingnya, Al-Fatihah. Ini setelah selesai berdoa, si kepala doa ini atau yang memimpin doa ini, maka apa, menyerukan kepada hadirin untuk apa, Al-Fatihah. Maksudnya apa? Yani iqra'u Al-Fatihah. Ketika si pemimpin doa membacakan Al-Fatihah, bukan berarti Al-Fatihah semata, tapi maksudnya apa? Baca oleh kalian Al-Fatihah. Ya, sehingga hadirin itu apa? Sudah paham kan? Kebanyakan hadirin ketika ya, pemimpin doa mengatakan Al-Fatihah, ya mereka paham membaca Al-Fatihah. Ini contohnya. Wa ba'dun nasi yabtadi'u biha fi khutbihi. Dan sebagai manusia tadi memulai surat Al-Fatihah di khutbahnya. atau fi ahwarihi, atau di berbagai acara mereka. Wa hadza aidan ghalatun, maka ini semua pun sama sebagai satu kesalahan di dalam syariat. Kenapa? Li anna al-ibadati mabnaha 'ala tauqif. Ya, karena ibadah ya, dibangun berporos yaitu di atas tauqif. Apa itu tauqif? Natawaqqaf 'alan nas. Ibadah itu dibangun di atas tauqif, yaitu kita berhenti di atas dalil. Itu makna tauqif. Berhenti di atas nas, di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga ibadah ditopang di atas dalil, bukan di atas ya, ide kita manusia atau pendapat manusia. Tetapi ibadah tidak ada sedikit pun campur tangan ya, dari pemikiran-pemikiran manusia. Hal itu semua datangnya dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Dan juga ibadah dibangun wal ittiba'i, di atas ittiba', mengikuti. Ya, mengikuti apa yang dibawakan dan diperintahkan serta dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Ya. Ikuti oleh kalian. Ya, tugas kita itu mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meniti. Wa la tabtadi'u, dan jangan kalian membuat kebid'ahan, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang asing, yang aneh, yang tidak ada ya, contoh sebelumnya. Faqad kufitum, karena sungguh kalian telah dicukupi ya. Tidak ada Rasul SAW meninggal, wafat, melainkan semuanya telah diterangkan kepada kita ya. Sabilul huda wa sabilul dalalah, jalan kesesatan dan juga jalan petunjuk. Layliha kana hariha, kata Rasul ya, malamnya seperti siang. Apalagi ikhwah kebidahan dalam surat Al-Fatihah selain ini, hadiah diantaranya ya, hadiah itu ya, dijadikan sebagai hadiah surat Al-Fatihah ini tadi ya, ala apa hadrati fulan, ala hadrati syekh atau syekhina Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah dihadiahkan ya, atau hadiatan li fulan syafahullah Al-Fatiha Bapak Anu wanya. Sekarang di rumah sakit, mari kita hadiahkan kepada beliau surat Al-Fatiha dibaca Al-Fatiha Al-Kiram Al-Fatiha atau apa almarhum Bapak Fulan, maka mari kita hadiahkan kepada guru-guru kita atau orang tua kita dan yang lainnya Al-Fatiha. Artinya apa? Anak kiram al-fatiha. Seperti itu. Apalagi yang dijumpai kebidahan terhadap surat al-fatiha yang pernah menjumpai di kampungnya, di masjidnya. Ada lagi? Ada lagi? Kadus kebidahan surat Al-Fatihah. Tadi sebutan tadi kebanyakan orang menutup doanya dengan Al-Fatihah. Atau apa? Mulai khutbahnya dengan Al-Fatihah. Atau di acara-acara tertentu Al-Fatihah. Atau tadi menghadiahkan pada yang sakit atau yang mati Al-Fatihah. Ada lagi sini. Buka dagangan. Mungkin dia baca Al-Fatihah dulu ya, sekian kali supaya laris. Ya, bisa jadi. Ya. Orang meyakini baca Al-Fatihah sekian kali sebelum buka toko ya, atau yang lainnya. Nah, ini pun termasuk dari kebid'ahan. Ada lagi. Ya. Tadi hadiah namanya. Ya. Jadi kirim arwah itu namanya hadiah. Tadi ala fulan wa al-fatihah gitu. Pakai wa singkatannya. Dan gitu. Ada lagi? minta kebaikan. Misalnya kalau mau punya kesucian, minta kebaikan, minta kemudahan. Kata MC-nya, semoga Allah SWT mudahkan urusan kita dan yang lainnya. Al-Kiramil Fatiha. Oh ya, disebutkan tujuannya untuk ini. Akhirnya apa? Al-Fatiha. Maka semua adalah bentuk kebidahan ya, terhadap surat Al-Fatiha. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Qala qawluhu ta'ala, beliau mulai tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat Bismillah ditinjau secara bahasa Arab, di situ adanya al-jaru wal-majrur. Al-jaru wal-majrur. Al-jar adalah huruf jar. Ya, apa saja dari huruf jar? Dan di sini huruf jarnya apa? Ya? Bismillah. Bismillah huruf jarnya apa? Jadi dalam kalimat Bismillah huruf jarnya ba. Meskipun huruf jar banyak. Ya, huruf jar mungkin yang telah antum pelajari ada berapa? Nah? Huruf empat. Min, ila, wa, an, wa, ala gitu ya. Huruf empat dalam jurumnya. Ya. Dalam apa? Bersulugo. Dalam jurumnya baru 9. Dan apa? Lebih dari 9. Sedikit-sedikit belajar ya. Jadi mengenal satu demi satu ya, alhamdulillah ya. Belajar dulu suruh gue, jadi tahu huruf jar itu ada berapa. Jangan ada 4, baru tahu 4 itu jawabannya ya. Jadi kalau antum baru tahu sekian, jangan sekian, tapi baru tahu sekian. Kenapa? Untuk mungkin di sana ada kemungkinan lebih dari itu ya. Ya, alhamdulillah. Sehingga ba ini adalah termasuk huruf jar ya. Artinya apa? Ba. Dengan ya, secara bahasa kita golibnya artinya dengan. Kemudian majrurnya yang dijarkannya apa di sini? Ismun. Ya. Ismun masuk huruf ba. Jadi apa? Bismin. Ya kan? Karena ba huruf jar tugasnya apa? Mengejarkan setelahnya. Ya, jadi kalau ada isim terletak setelah huruf jar, mau enggak mau kamu harus majrur. Pokoknya harus majrur. Terserah mau majrur dan kasor atau penggantinya. Sehingga huruf jar ini subhanallah pengaruhnya kuat ya, mempengaruhi setelahnya. Sehingga jadi apa? Jadi berubah. Ya. Jadi berubah. Makanya jangan jadi majrur katanya. Kalau jadi majrur itu cepat berubah. Tergantung yang merubahnya. Tidak punya sikap. Tidak mabni. Ini tapi dalam bahasa. Tapi terkadang ada sebagian orang yang memplesetkan. Jar majrur bismi ini ya, ba dengan ismin. Tetapi karena dia diidhofahkan tanpa ditanwin, jadi bismi. Karena diidhofahkan ke lafdzul jalalah ya, ke Allah, jadi bismillah. Kalau tidak diidhofahkan bismin, ditanwin karena nakarah. Maka jar majrur dalam kalimat bismi muta'alliqun bimahdzufin ya, dia berkaitan dengan kalimat yang dibuang. Jadi jar majrur menakdirkan, mewujudkan ada kalimat yang dibuang di sana. Dan ini keumuman ya. Keumuman jar majrur menakdirkan ya, menjelaskan bahwasanya di balik itu ada isim yang dibuang. Ya, ada isim yang dibuang itu di balik jar majrur. Wa hadzal mahdzufu, dan yang dibuang ini, kalimat yang dibuang, yuqaddaru fi'lan mutaakhiran munasiban. Ditakdirkan ya, diwujudkan, dibentuk dengan fi'il yang diakhirkan dan yang sesuai. Jadi jar majrur ya, dia menyimpan huruf atau menyimpan kalimat yang dibuang. Itu setiap jar majrur kebanyakannya. Menyimpan ya, menyembunyikan kalimat tertentu. Dan yang disembunyikannya ini ditakdirkan, ya, di seandainya ditampakkan, ya, seandainya dijelaskan, yaitu berupa fi'il, ya, berupa fi'il. Dan fi'il tersebut apa? Diakhirkan serta dicari fi'il yang munasiban, yang cocok. Jangan sembarangan. Jangan mentang-mentang jar majrur, ya, dia menyimpan suatu kalimat yang dibuang, kemudian yang dibuang tersebut kita takdirkan isim. Jangan. Ya. Asal kalimat yang dibuang oleh jar majrur yaitu fi'il. Fa idza qulta, maka jika engkau katakan, beliau contohkan di sini, bismillah. Bismillah. Wa anta turidu an ta'kul, dan engkau ketika itu ingin makan. Ya, ketika itu engkau ingin makan, tapi engkau mengatakan bismillah, ya kan? Ketika kita mengambil roti, ya, atau mengambil buah-buahan, atau mengambil apa saja, snack, ciki dan yang lainnya, ya, otomatis kita dalam rangka membimbingkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah ketika hendak makan. Dan itu apa? Sudah berjalan seperti berjalannya aliran darah dalam urat-urat kita. Bismillah. Kenapa? Karena bentuk amal, ya. Bentuk amal dari hadis Rasulullah SAW. Demikianlah, ya, kalau hadis-hadis Rasulullah SAW diamalkan dengan spontan, ya, enggak usah antum ingat apa hadisnya, tapi tahu langsung bismillah. Sudah refleks seperti itu ketika, ya, syariat diamalkan, ya, akan membantu, ya, menghafal hadis pula. Maka tuqaddarul fi'lu, ditakdirkanlah fi'il ketika itu, ya, ketika engkau mengatakan bismillah dalam posisi engkau hendak makan. Apa fi'il yang ditampakkan ketika itu, yang diwujudkan ketika engkau mengatakan bismillah, ya, hendak makan? Bismillahi akul. Itu yang cocok dicari, ya. Karena tadi kata Syekh apa? Ditakdirkan berupa fi'il, dan fi'ilnya diakhirkan serta dicari yang cocok. Yang cocok ketika makan, ya, akulu. Saya mau makan. Bismillahi, dengan nama Allah, akulu. Saya ingin makan. Enggak mungkin kan bismillahi apa? Asyrabu. Saya mau minum. Mau makan kok ini. Beda makanan dengan apa? Minuman. Sehingga dicari fi'il yang cocok, yang sesuai dengan apa? Perbuatan yang hendak kita hadapi. Enggak mungkin kita mau mandi apa? Bismillahi atagawat, ya. Tapi ketika kita masuk, ya, untuk hal itu. Atau yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, ya. Sehingga jumlah jar majrur, ya, dia menakdirkan mewujudkan suatu fi'il yang diakhirkan setelah jar majrurnya. Dan apa? Dicari yang sesuai, yang cocok dengan perbuatan tersebut. Ya, sekarang berarti apa takdiran bismillahirrahmanirrahim? Apa kira-kira fi'il yang tepat dalam ayat ini? Hah? Apa kira-kira fi'il yang tepat dalam ayat ini? Dicari yang cocok. Ya. Kita dengarkan penjelasan Syekh. Qulna, ya, kita katakan innahu yajibu an yakuna muta'alliqan bimahdzufin, ya, bahwasanya jar majrur wajib, kata Syekh, ya, dari segi bahasa, menurut ilmu bahasa, wajib jar majrur itu untuk berkaitan dengan suatu kalimat yang dibuang, ya. Kalau jar majrur saja tanpa kita menakdirkan mewujudkan kalimat yang dibuang, tidak akan lurus maknanya, ya. Dengan nama Allah, ya, untuk apa kita? Ya, tujuannya apa? Apakah makan, apakah minum, apakah mencangkul dan yang lainnya? Ya. Kita mau nyangkul saja, apa? Bismillah, ceruk. Ya. Ya. Atau mau kerja, bismillah. Mau buka mesin, bismillah. Ya. Atau mau nulis, bismillah. Dan yang lainnya. Sehingga itu semua apa? Menakdirkan fi'il yang sesuai dengan perbuatannya. Ya, sehingga menurut bahasa wajib, ya, jar majrur itu berkaitan dengan kalimat yang dibuang. Seperti apa? Zaidun fid dari umpamanya. Ya, si Zaid di rumah. Ya, di sini jar majrurnya apa? Apa kalimat jar majrur? Fid dari. Ya. Fi huruf jar, kemudian ad-dar huruf majrur. Maka jar majrur dalam kalimat ini pun apa berkaitan dengan kalimat yang dibuang, dengan kata yang dibuang. Apa yang dibuangnya? Meskipun dalam kalimat ini yaitu isim yang dibuangnya, yaitu mustaqirran atau kainan. Ya, mustaqirrun atau kainun. Si Zaid berada di rumah, ya kan? Maksud si Zaid di rumah itu apa? Berada di rumah. Ada di rumah. Ya, sehingga ada kalimat yang dibuang untuk meluruskan makna. Al-muhim, ya, yang namanya jar majrur ketika antum temukan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis atau dalam kalam Arab, maka menakdirkan suatu kalimat yang dibuang, baik itu fi'il ataupun isim, dan yang utama adalah fi'il. Li'annal jar wal majrura ma'mulani, ya, karena jar dan majrur, ya, karena jar dan majrur adalah dua perkara yang dipengaruhi, ma'mul yang diamali. Jadi ada amilnya. Ya. Ma'mul berarti dia yang dipengaruhi, berarti ada yang mempengaruhinya. Jar majrur adalah keduanya sebagai perkara yang dipengaruhi. Berarti ada yang mempengaruhinya. Wala budda li kulli ma'mulin min 'amilin. Maka mesti dari setiap yang dipengaruhi ada yang mempengaruhinya. Ya. Enggak mungkin dia terpengaruh dengan sendirinya. Ya, pasti ada provokatornya. Betulnya. Ya, maka di sini dilihat provokatornya apa? Ya. Si majrur diprovokatori oleh si jar, ya, si majrur ini. Kemudian apa? Dua-duanya sekarang. Ya, jar dan majrurnya siapa provokatornya? Paham enggak? Ya. Bismi. Ismi provokatornya apa? Ba. Ya. Sekarang apa? Bismi ini dua-duanya provokatornya mana? Provokatornya fi'il nanti yang disembunyikan, ya, yang mempengaruhinya, ya, maka disebut bismi ini sebagai ma'mulan, dua perkara yang dipengaruhi. Dipengaruhi oleh siapa? Oleh fi'il. Subhanallah. Ini sengaja beliau tafsirkan terlebih dahulu secara bahasa. Meskipun aduh kita muter ini kayak kipas ini karena belum belajar bahasa tadi. Jadi, subhanallah, antum ya mungkin beradu dengan para kiai santri, ya. Mereka 10 tahun 20 tahun bergelutnya dengan apa? Ya, dengan jurumiyah, alfiyah, ya. Sehingga untuk memahamkan mereka itu dengan cukup dengan apa? Dengan nahwu. Ya. Makanya ketika kita baca salah, wah nahwunya saja salah katanya. Dibidiknya apa? Kita dengan nahwu. Karena nahwu sudah makanan mereka. Sudah makanan santri, para kiai, sampai ngolotok istilahnya di luar kepala. Sehingga ketika salah baca harusnya fathah, kalau dibaca dhammah, wah itu nahwunya juga masih cetek katanya. Sehingga di antara mereka apa? Ada orang yang dikatakan jago nahwu. Ada kelas-kelasnya. Subhanallah. Seperti itu. Dan bahasa merupakan modal utama pula, jangan kita anggap sepele. Kebanyakan ahlul bidah tadi membidik ahlul sunnah melalui bahasa. Dan kebanyakan yang tergelincir dalam bab tafsir sekalipun yaitu melalui bahasa. Sehingga bahasa kita pelajari, ya, kita manfaatkan sesuai dengan kadarnya. Wa qaddarnahu mutaakhiran li faidatain, dan kita takdirkan, ya, fi'il tersebut diakhirkan dengan dua faidah. Kenapa kok fi'ilnya harus diakhirkan? Karena ada dua faidah. Ya, ada dua faidah. Kemudian fi'il yang ditakdirkannya belum ada. Belum saya sebutkan. Apa fi'il yang ditakdirkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Maka itu kembalinya apa? Sesuai dengan perbuatan kita. Ya, kita mau apa? Kalau kita mau membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti apa? Aqra'u. Ya, saya mau baca. dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, saya membaca. Kemudian kok kenapa fi'ilnya diakhirkan? Ya, fi'ilnya diakhirkan setelah jar majrur. Karena ada dua faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, yaitu atabarruku bitaqdimi ismillahi azza wa jalla. Untuk tabarruk fungsinya, ya, meminta barokah dengan mendahulukan nama Allah azza wa jalla. Ya, jadi jangan sampai mendahulukan fi'ilnya. Ya, jangan sampai mendahulukan akulu bismillah. Itu berarti apa? Bismillahi akul. Bismillahi ashrab. Bismillahi aqra. Ya. Dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan kita. Didahulukan lafaz Allah azza wa jalla, lafzul jalalah, sebagai tabarruk meminta keberkahan, meminta barokah, yaitu meminta kebaikan yang banyak dengan menyebut nama Allah azza wa jalla, tidak dengan nama-nama yang lain. Ya, tidak menyebut dengan nama-nama yang lain. Falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah SWT memiliki nama-nama yang baik. Ya, maka silakan kalian meminta dengannya. Ya, meminta kebaikan, keberkahan, keselamatan, ya, dengan nama Allah azza wa jalla. Dan semua nama-nama kembalinya kepada zat yang satu. Ya, baik itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud, ya, Hakim, dan yang lainnya. Semuanya kembali kepada Allah azza wa jalla. Wal faidatu tsaniyatu, dan faidah yang kedua, kenapa fi'ilnya diakhirkan setelah jar majrur, yaitu al-hasru sebagai pembatasan. Ya, fungsinya sebagai pembatasan. Li'anna ta'khiral 'amili yufidul hasra. Ya, karena mengakhirkan 'amil, mengakhirkan faktor yang mempengaruhi, ya, yufidu berfaidah pembatasan. Mengakhirkan amil, mengakhirkan sesuatu yang mempengaruhi, fungsinya dalam bahasa Arab sebagai pembatasan. Yufidul hasra. Ka'annaka taqul, seolah-olah engkau katakan, la akulu bismi ahadin mutabarrikan bihi wa musta'inan bihi illa bismillah azza wa jalla. Sehingga ketika antum tidak makan membaca bismillah, seolah-olah antum mengatakan, saya tidak akan makan dengan nama seorang pun yang dengannya bisa mendatangkan barokah dan dengannya bisa mendatangkan pertolongan kecuali dengan nama Allah azza wa jalla semata. Ini takdirannya, ya. Jadi tidak ada, saya tidak akan makan dengan menyebut nama seorang pun yang dia mampu mungkin dianggap mendatangkan barokah atau mampu mendapatkan pertolongan kecuali hanya dengan menyebut nama Allah semata. Sehingga sebagai pembatasan, hanya kecuali hanya dengan nama Allah SWT yang mampu mendatangkan keberkahan dan mampu memberikan pertolongan, tidak ada yang lainnya. Ini makna al-hasr, pembatasan. Wa qaddarnahu fi'lan, dan kita takdirkan berupa fi'il. Li'anna al-asla fil amali al-af'alu, karena asal dalam perbuatan yaitu berupa fi'il. Ya, asal dalam suatu perbuatan yaitu berupa fi'il. Wa hadhihi ya'rifuha ahlun nahwi, dan permasalahan ini diketahui oleh ahlu nahwu. Permasalahan ini diketahui oleh ahli nahwu. Walihada la ta'malu al-asya'u illa bi syurut. Oleh karena itu, tidaklah suatu perkara beramal kecuali dengan syarat. Ini di sisi, ya, ahli nahwu. Adapun antum menakdirkan fi'ilnya tadi sesuai dengan apa yang antum hendak mengerjakan, ya, ketika membaca bismillah, ya, sesuai dengan antum hendak mengerjakan. Ketika membaca berarti aqra'u, dicari. Ya. Apa fi'ilnya? Ya, sesuai dengan perbuatan yang kita hadapi. Jadi di sini Syekh tidak menakdirkan fi'il tertentu, karena itu kembali yang melihat jenis perbuatan yang hendak dilakukan oleh masing-masing kita. Wa qadarnahu munasiban, dan kita takdirkan fi'ilnya yang cocok, li'annahu adallu 'alal maqsuudi, karena fi'il yang cocok itulah lebih menunjukkan kepada perkara yang diinginkan, ya, kepada perkara yang dimaksud. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man kana lam yadhbah falyadhbah bismillah. Au qala sallallahu alaihi wasallam ala bismillah, barang siapa yang belum menyembelih, ya, dalam Idul Adha, ya, karena ketika itu ada seorang sahabat, ya Rasulullah, tadi saya sudah menyembelih seekor kambing, ya, seekor kambing kecil. Jadi maka kata Rasulullah, syatu wa syatu lahmin. Ya, jika demikian, sembelihan engkau hanya sembelihan daging biasa, belum teranggap kurban. Ya, karena sembelihan kurban disembelih setelah imam selesai sholat Idul Adha. Ya, sehingga seluruh sembelihan yang disembelih sebelum sholat selesai, ya, atau habis subuh, maka tidak dikatakan sebagai kurban. Ya, tapi dikatakan sebagai sembelihan biasa saja. Ya. Oleh karena itu kata Rasulullah setelah menjelaskan hukum ini kepada sahabat tersebut, wa man kana lam yadhbah, barang siapa yang belum menyembelih, falyadhbah bismillah, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Atau dalam riwayat, ya, ala bismillah, menyembelih, ya, di atas nama Allah azza wajalla. Maka fa khussal fi'lu, dikhususkan dalam hadis ini, ya, dengan fi'il, yaitu fi'il fal yadhbah, hendaklah dia menyembelih, ya, dengan kalimat fi'il, tidak dengan kalimat isim, menunjukkan bahwasanya jar majrur menakdirkan fi'il. Maksudnya apa? Bismillahi azbah, ya, dengan menyebut nama Allah SWT saya menyembelih, seperti itu. Cuman apa? Azbahnya enggak usah dikatakan ketika kita hendak menyembelih. Cuma ditakdirkan, disembunyikan. Ya, ada kalimat yang disembunyikan. Enggak mungkin kan dia lagi menghunus golok, ya, di leher sembelihannya, kemudian apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala saya minum. Enggak sesuai namanya. Ya, tetapi apa, dicari fi'il yang sesuai dengan perbuatannya. Ketika hendak ditakdirkan. Bisa dipaham ya, ikhwah? Ya, fungsi didahulukan jar majrur bismi, yaitu bismillah. Dan ada faidah dalam tafsir As-Sa'di di situ. Ya, Abu Rizki. Ya. Kenapa kok ismun itu nakirah? Ya. Bismi, ya, artinya dengan menyebut nama. Artinya apa? Nama apa saja bagi Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di situ dengan nakirah karena dengan menyebut nama Allah yang mana saja, ya, termasuk lafzul jalalah sendiri, ya, itu semua mengandung keberkahan, kebaikan ketika kita mengatakan, ya, nama Allah SWT yang mana saja. Wallahi, dan lafaz Allah adalah ismullahi Rabbil Alamin. Allah adalah nama Allah Rabb semesta alam ini. Jadi lafaz Allah adalah salah satu nama untuk Allah itu sendiri. Bahkan tadi seluruh nama-nama Allah yang lainnya, ya, dari yang 98 kembali kepada yang satu ini. Ya, kembali kepada yang satu yaitu Allah. Ketika kita mendengar disebutan Al-Aziz, ya Allah. Ya Al-Ghafur, ya Allah, tidak yang lainnya. Kembali kepada lafzul jalalah. La yusamma bihi ghairuhu. Tidak boleh dinamai selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah. Kenapa? Karena, ya, nama Allah ini adalah salah satu nama yang mutlak khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dipakai oleh yang lainnya. Ya. Jikalau hendak dipakai, maka dengan ta'bid, ya, dengan penghambaan. Ya, Rasulullah sebutkan dalam Sahih Muslim, ismani yuhibbuhumallah, yaitu Abdullah wa Abdurrahman. dua nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah wa Abdurrahman. Sehingga dengan memakai abd, ta'bid, penghambaan. Tidak boleh untuk seorang dinamakan Allah. Siapa anakmu? Oh, anak saya Allah. Tidak boleh. Tapi harus dengan penghambaan. Karena di sana ada nama-nama yang hal itu mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mesti dengan memakai penghambaan jika lo hendak dipakai oleh makhluk sebagai adabnya. Ya, sebagai adabnya. Dan itu dilihat nama-nama apa saja yang hal itu mutlak untuk Allah, itu nama-nama yang tidak bisa maknanya diberikan kepada makhluk. Ya. Adapun Ar-Rahim, terkadang makhluk memiliki rahim. Ya. Cuman apa, terbatas rahimnya, kasih sayangnya. Ya. Dan itu maknai seperti Ar-Rahman, Thayyib atau Ar-Rabb, ya, atau Al-Mutakabbir yang sombong. Ya. Layak kesombongan diberikan kepada makhluk, kemudian dia dinamakan Al-Mutakabbir. Tidak. Atau Ar-Razzaq. Jadi dilihat makna-makna yang hal itu tidak benar diberikan kepada makhluk, maka tidak boleh makhluk dinamai dengannya. Di antaranya lafzul jalalah Allah. Wa huwa aslul asma'i, dan Allah ini lafzul jalalah sebagai asal dari nama-nama Allah SWT, pangkalnya, induknya dari nama-nama Allah SWT, kembalinya kepada lafzul jalalah. Walihada ta'til asma'u tabi'atan lahu, oleh karena itu datang nama-nama yang lain mengikuti lafzul jalalah, ya, mengikuti lafzul jalalah Allah SWT. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau di bismillah sendiri, bismillahirrahmanirrahim. Setelah lafzul jalalah, nama-nama lain datang mengikutinya, apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setelah lafzul jalalah datang nama-nama lain mengikutinya, apa? Rabb, Rabbul alamin. Itu nama Allah SWT, Rabb. Atau yang lain, jika lo antum perhatikan, ya, inna allaha kana ghafurar rahima, datang nanti setelah lafzul jalalah nama-nama yang lain mengikuti lafzul jalalah. Jadi lafzul jalalah ini bukan mengikuti nama-nama yang lain, tetapi justru nama-nama yang lain yang menginduk. Ya, sehingga di sini ada iskal, ada iskal di surat Ibrahim, ya, ketika di situ disebutkan Allahilladzi, ya, disebutkan setelahnya lafadz Allah, maka diterangkan oleh para ulama bahwasanya lafadz Allah di sini bukan mengikuti nama sebelumnya. Biidni rabbihim ila siratil azizil hakim, azizil hamid, kemudian Allahilladzi. Jadi Allah ini bukan mengikuti lafadz azizil hamid, tetapi justru azizil hamid ini mengikuti lafadz Allah. Warrahmani, kemudian lafadz Ar-Rahman, ay dzurrahmatil wasi'ati. Makna Ar-Rahman bukan alamal Quran, ya. Tetapi yang memiliki rahmat yang luas. Ya, makna Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat yang luas. Walihada jaa ala wazni fa'lan, oleh karena itu dalam sisi bahasa Arab sebagai balagotul Quran, ya, balagoh Al-Quran, tata bahasa Al-Quran yang sangat tinggi, datang dengan wazan fa'lan, dengan timbangan fa'lan, yaitu Ar-Rahman fa'lan. Apa faedahnya? Ya, satu kata yang mengikuti wazan timbangan fa'lan, di antaranya Rahman, yaitu alladhi yadullu ala si'ati, menunjukkan kepada sesuatu yang luas, lapang. Itu wazan fa'lan. Menunjukkan kepada sesuatu yang luas, lapang. Seperti ja'lan, sangat jengkel. Ya, atau yang lainnya. Ya, farhan. Dan yang lainnya yang mengikuti wazan fa'lan, itu menunjukkan kepada perkara yang luas. Warrahimu, warrahimi, adapun lafadz Ar-Rahim maknanya ay al-musilu lirrahmati may yasha'u min ibadihi, zat yang maha menyampaikan rahmatnya kepada siapa? May yasha'u min ibadihi, kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Jadi dengan nama Allah SWT Ar-Rahim, maka Allah lah yang menyampaikan rahmatnya. Dan tidak sembarangan rahmatnya ini Allah berikan, yaitu kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Sehingga Ar-Rahman yang mencakup orang kafir dan muslim. Ya. Allah berikan rahmat Allah SWT yang luas, mencakup orang-orang kafir dan orang muslim. Semua mendapatkan rezeki Allah, semua mendapatkan ya, kemudahan. Ya. Itu semua tidak ada dengan rahmatnya Allah Azza wa Jal. Ya, rahmatnya yang luas, tanpa pandang bulu. Ya. Bahkan terkadang apa? Orang kafir, orang yang bermaksiat mendapatkan mungkin secara zahir ya, nikmat yang banyak. Itu semua adalah berjalan di atas rahmat Allah SWT. Tapi Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah SWT, Allah pilih dari kalangan hamba-hambanya yang beriman. Walihada ja'at ala wazni fa'il. Oleh karena itu beda. Kalau Ar-Rahim ini datang dari bahasa Arab, balagatul Al-Quran, tata bahasa Al-Quran dengan wazan fa'il, rahim, seperti itu. Apa fungsinya? Apa faedahnya? Kok wazannya berbeda dengan Ar-Rahman? Yaitu ad-dalu ala wuku'il fi'il, menunjukkan terjadinya perbuatan tersebut. Ya, terjadinya perbuatan tersebut, mengenanya perbuatan tersebut. Kemudian kesimpulannya kata Syekh Fahuna, rahmatun hiya sifatuhu. Hadhihi dalla 'alaiha Ar-Rahman. Maka di sini ada rahmat, yang rahmat ini merupakan sifat Allah Azza wa Jalla. Rahmat yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat yang ditunjukkan sebagai sifat Allah Azza wa Jalla itu diambil dari kata atau dari nama Allah SWT Ar-Rahman. Nama Allah SWT Ar-Rahman, maka sifatnya yaitu Dzur Rahmatil Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Jadi nama Allah SWT Ar-Rahman mengandung sifat Allah SWT. Apa sifatnya? Dzur Rahmatil Wasi'ah, memiliki rahmat yang luas. Maka ini sifat, yang sifat ini diambil dari nama Ar-Rahman. Wa rahmatun hiya fi'luha, dan ada rahmat yang berupa perbuatan Allah SWT. Jadi ada rahmat yang berupa sifat Allah SWT, yaitu diambil dari namanya Ar-Rahman Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada rahmat yang merupakan perbuatan Allah Azza wa Jal. Yaitu isalur rahmati ilal marhum. Allah SWT menyampaikan rahmatnya kepada orang yang dirahmati, ya, menyampaikan rahmat tersebut kepada orang yang dirahmati. Yang hal ini dalla alaihi ar-rahim, ditunjukkan oleh kalimat ar-rahim. Ya. Di rahmat yang ada pada nama Allah SWT ar-rahman merupakan sifat, sifat Allah. Tetapi rahmat yang ada pada nama Allah SWT ar-rahim adalah perbuatan Allah. Itu bedanya. Sehingga Ar-Rahman Dzur Rahmatil Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas, sifat Allah. Kemudian Ar-Rahim Al-Musilu Rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi, yang menyampaikan rahmat kepada hambanya yang Allah kehendaki. Sehingga itu adalah perbuatan Allah. Ya, Allah menyampaikan rahmat tersebut kepada yang dirahmatinya. War-Rahmanur Rahim, ya, atau War-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, ismani min asma'illah. Keduanya adalah termasuk dari nama Allah SWT. Yadullani ala zat. Pertama, ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan kepada zat Allah Azza wa Jal. Ya. Itu poin pertama. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, keduanya adalah termasuk dari sekian nama-nama Allah SWT yang menunjukkan kepada zat Allah. Ketika kita disebutkan Ar-Rahman atau disebutkan Ar-Rahim, maka menunjukkan kepada zat siapa? Zat Allah, tidak kepada zat yang lainnya. Yang kedua, wa ala sifatir rahmah. Ketika kita mendengar Ar-Rahman, Ar-Rahim, menunjukkan kepada sifat rahmah. Bedanya apa? Ya, sifat rahmat yaitu ada pada Ar-Rahman, kemudian perbuatan rahmat ada pada Ar-Rahim. Yang ketiga, wa'alal athari. Nama Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan kepada dampak pengaruh rahmat Allah SWT. Apa itu? Ay al-hukmu alladhi taqtadihi hadhihi sifah. Al-hukmu alladhi taqtadihi hadhihi sifatu, yaitu hukum yang dituntut oleh sifat ini. Itu namanya apa? Menunjukkan pada asar, dampaknya, pengaruhnya yang dituntut oleh kedua isim ini, kedua nama Allah SWT, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya sangat luas, sangat banyak yang akan dicontohkan oleh beliau. Pengaruh dari rahmat Allah SWT yang luas, sehingga tidak ada seorang pun yang Allah biarkan, melainkan Allah berikan kepada mereka rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu adalah bentuk sebagai dampak athar dari rahmat Allah SWT, Ar-Rahman. Demikian pula sebagai dampak dari nama Allah SWT atau rahmat Allah SWT, Ar-Rahim, sehingga Allah SWT masukkan orang-orang yang beriman ke dalam jannahnya sebagai bentuk rahim Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan faedah kepada kita bahwasanya Ar-Rahman khasul lafzi amul makna. Ar-Rahman ini lafadznya khusus. Apa itu khusus? Seperti lafadz Allah, seperti lafzul jalalah, tidak boleh dipakai oleh makhluk. Ya, umpamanya makhluk dinamai sebagai Rahman, enggak boleh. Baik. Meskipun nama-nama mirip, ya, mungkin orang tua jahil dulu, bodoh. Tapi ada sedikit penambahan kata. Tidak boleh dinamakan dengan Rahman. Tapi harus ada penghambaan, Abdurrahman. Karena hamba tidak ada yang memiliki rahmat yang luas. Rahmatnya sedikit. Boleh jadi dia sayang kepada si fulan, tetapi tidak sayang kepada yang lain. Terbatas rahmatnya makhluk ini. Tapi Allah SWT Ar-Rahman maha luas, sehingga tidak boleh. Ini dinamakan apa? Khosul lafzi, lafadznya khusus. Tapi apa? Amul makna, maknanya umum. Artinya apa? Mencakup rahmat tersebut untuk seluruh kalangan. Tadi yang mukminnya, yang muslimnya, yang kafirnya, yang fajirnya, yang maksiatnya, semua mendapatkan rahman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim ya amul lafzi wa khasul makna, kata Ibnu Qayyim. Lafadznya umum. Artinya apa? Boleh diitlakan kepada makhluk dan juga kepada Allah Azza wa Jalla. Asalnya kepada Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahim. Tetapi apa? Makhluk pun, hamba, manusia, mereka pun boleh diitlakan dengan Ar-Rahim. Seperti apa? Wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini untuk Allah Azza wa Jalla. Untuk makhluk, Allah SWT sebutkan tentang Nabi Muhammad SAW dari sifat beliau, wa kana bil mu'minina rahima. Laqad ja'akum rusulun min anfusikum azizun 'alaihim ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau Nabi SAW memiliki sikap terhadap orang-orang yang beriman rauf dan juga rahim, maha penyantun, santun dan juga rahim, penyayang. Ini semua adalah sifat yang Allah SWT tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya. Allah SWT firmankan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw wal kufar ruhama bainahum. Syahidnya apa? Ruhama bainahum, memiliki kasih sayang diantara mereka. Ruhama ini dari kata rahim, jamaknya ruhama bainahum, yang memiliki kasih sayang diantara mereka. Sehingga rahim ini diitlakan kepada Allah, itu yang utama, dan juga boleh ditujukan kepada makhluk. Artinya makhluk pun terkadang memiliki sifat rahim, meskipun terbatas. Sudah faham ya, Pak? Adapun bentuk-bentuknya insyaallah akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.